السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih bab tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang adanya telaga Nabi SAW dan sifat-sifatnya. Hadis yang ke 5924 untuk sekarang ini, halaman 755. 5924. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عامر قال وحدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس، فقالت لماشيتها، فقالت لماشيطتها كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم. Ini hadis sudah berlalu sebelumnya, yaitu hadis Ummu Salamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lakum faratun alal haud. Sesungguhnya saya mendahului kalian tiba di telaga. Fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbul ba'irul dhal. Ya, fayudhabbu anni kama yudhabbu al-ba'iru al-dhal. Sesungguhnya aku mendahului kalian berada di telaga, sungguh akan ada salah seorang di antara kalian orang yang dihalangi untuk mendatangiku seperti terhalangnya unta yang tersesat. Ya. Di sini bunyi hadisnya, fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbul ba'ir. Ya, dia, Nabi SAW mengingatkan mereka, para sahabat dan juga umatnya, agar tidak menjadi salah satu yang dihalau, dihalangi dari telaga sebagaimana dihalau atau dihalangi unta yang tersesat, seperti yang telah kita jelaskan kemarin. Fa'akul fima hadha, saya katakan kenapa ini. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa'akulu suhqan, dikatakan kepada saya, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan dari ya, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan setelahmu, maka aku mengatakan celakalah. Ini hadisnya. Sementara sanad yang barunya tadi yang kita baca, ya, dari Ummu Salamah juga, beliau mendengar Nabi SAW berkata di atas mimbar. Jadi panggilan yang ada di hadis yang tadi, ayyuhan nas, adalah panggilan yang diserukan oleh Nabi dan dia berada di atas mimbarnya. Kemudian dia menyampaikan khutbahnya, dan khutbahnya adalah tentang telaga. Tentang telaga Nabi SAW. Ummu Salamah sedang menyisir rambutnya, ya, disisir oleh budak perempuannya. Kemudian dia mengatakan, kufi ra'si, cukup, hentikan menyisir rambut saya. Kemudian dia mendekat ke tempat berkumpulnya manusia setelah dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu beliau mendengar hadis tentang telaga tadi. Inilah hadis yang ke 5924. Hadis berikutnya, 5925. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman, bahwa satu hari Rasulullah SAW keluar. Fasalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Nabi SAW keluar, lalu dia beliau salat terhadap ahli Uhud, yaitu para suhada Uhud. Ya. Salatahu ala al-mayyit, sebagaimana salat terhadap jenazah. Ya, Imam Nawawi atau Nawawi menjelaskan maksud solat di sini. Ya, beliau mengatakan, ai da'a lahum bidu'ai salatil mayyit. Maksudnya Nabi SAW mendoakan sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud dan dikuburkan di Uhud, didoakan oleh Nabi dengan doa salat jenazah. Ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum. Ya, itu doanya. Bukan salat yang dimaksud, salat yang dipahami. Ya, salat dengan empat takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, kemudian Allahu Akbar, doa bukan. Yang dimaksud dengan salat di situ adalah berdoa. Ya, ya, dia menziarahi pekuburan Uhud, kuburan para syuhada di Uhud, lalu dia mendoakan mereka dengan doa salat jenazah. Ya, salat jenazah. Jadi bukan salat jenazah dia di sana, karena memang sudah lama, dan ini kejadiannya di akhir-akhir kehidupan Nabi, sebagaimana ditegaskan nanti di riwayat yang lain, bahwa beliau datang ke sana untuk melepaskan, untuk mengucapkan salam perpisahan. Ya, kal muwaddi ilahum, seakan-akan ya mengucapkan perpisahan dengan mereka. Karena setelah itu dia tidak akan bisa berziarah ke sana lagi. Ya. Berarti sebelum dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal. Nabi SAW ke sana untuk mendoakan. Untuk mendoakan para syuhada Uhud. Jadi makna salat bukan salat yang kita pahami, tetapi doa. Karena memang asal makna salat itu sendiri doa. Dalam bahasa Arab, asal makna salat doa. Sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam surat Taubah, tentang zakat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah dari harta mereka sedekah yang mensucikan, membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Kata Allah kepada nabinya, wasalli alaihim. Dan salatlah atas mereka, maksudnya berdoa. Ya, mendoakan para penunai zakat. Ya, ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fasalla ala ahli Uhud salatahu alal mayyit. Jadi doa salat jenazah itu yang dia baca ketika berziarah ke pemakaman syuhada Uhud, yaitu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, sebagaimana dalam salat jenazah. Kemudian selesai, thumma sarafa ilal mimbar, selesai dari ziarah ke makam para syuhada Uhud, beliau pulang ke Madinah dan langsung naik ke atas mimbar. Ya, langsung naik ke atas mimbar. Bisa jadi kejadiannya berbeda-beda. Kisah Ummu Salamah tadi juga di atas mimbar, dan konteksnya juga sama, materi pidatonya juga sama, cuma kisahnya berbeda. Ya, kisahnya berbeda. Ini hadis Uqbah bin Amir. Dia naik ke atas mimbar, faqal, lalu dia berkata, inni faratun lakum, sesungguhnya saya mendahului kalian. Kata dalam sebagian riwayat, bahkan di sini belum ya, dalam sebagian riwayat bahwa beliau ini sebagaimana sebelumnya mengucapkan selamat berpisah atau ucapan perpisahan dengan al-amwat kepada syuhada Uhud yang meninggal dunia, di khutbah ini seakan-akan beliau juga melepaskan atau mengucapkan perpisahan, ucapan perpisahan dengan para sahabatnya. Ya, karena sebagian riwayat mengatakan ya, hadis Uqbah bin Amir juga, dua hadis atau satu hadis setelah ini, pas hadis setelah ini, bahwa dia mengatakan, setelah itu saya tidak melihat Nabi lagi naik ke atas mimbar. Ya. Jadi setelah naik ke atas mimbar itu, dia tidak naik-naik lagi sampai meninggal dunia. Berarti pidatonya itu merupakan pidato perpisahan juga. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan pidato perpisahan di Padang Arafah untuk semua umatnya yang berdatang dari berbagai penjuru, dia mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadha. Ya. Kemungkinan saya tidak berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Ya. Khudu 'anni manasikakum. Ambillah dariku cara bermanasik, maksud manasik haji dan umrah. Saya kemungkinan setelah tahun ini saya akan berjumpa dengan kalian lagi. Ini juga kata para ulama, perpisahan untuk sekian ribu umatnya. Ya, karena semua mendengar. Di Padang Arafah khutbah Nabi didengar oleh semua, walau tanpa pengeras atau penyambung suara. Ya, yang hadir di wukuf di Arafah tersebut, kata sebagian para sahabat dalam sebagian riwayat bahwa mereka sekitar 100 ribu sahabat. Kata Jabir bin Abdullah, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Semua yang paling jauh mendengar seperti yang paling dekat mendengar. Tidak ada samar-samar suaranya. Apalagi ketika menyampaikan pesan-pesan penting dalam khutbahnya. Tentang riba, tentang tauhid, tentang haramnya darah, harta, nyawa, dan seterusnya. Ya. Jadi semua mendengar. Ucapan perpisahan itu juga didengar oleh semua. La'alli la'alqakum ba'da 'ami hadha. Ada beberapa momen Nabi SAW menyampaikan perpisahan. Sampai kepada yang meninggal pun, seperti dalam syuhada Uhud tadi, kal muwaddi'i lahum, seakan-akan itu ucapan perpisahan. Setelah itu dia tidak bisa lagi berziarah. Ya, kemudian di atas mimbarnya dalam kasus ini dia juga menyampaikan ucapan pesan-pesan penting yang mana setelah itu dia tidak lagi naik ke atas mimbar. Sebagaimana ditegaskan oleh Uqbah bin Amir dalam riwayat berikutnya. Kata beliau, "Inni faratun lakum." Sesungguhnya saya yang mendahului kalian, maksudnya di telaga ya. Wa ana syahidun alaikum. Ini luar biasa. Dan saya sebagai saksi atas kalian. Jadi Nabi SAW saksi. Dan bukan hanya saksi untuk umatnya sendiri, bahkan beliau saksi untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Ya, bagaimana perasaanmu? Ya. Bila mana datang waktu kami mendatangkan untuk setiap umat saksi. Jadi setiap umat ada saksinya, para nabi, para rasul. Dan kami datangkan engkau sebagai saksi untuk semuanya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Mendengar ayat ini Nabi SAW sangat terharu dan menangis. Saat Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa dari awal sampai ayat tersebut. Setelah ayat itu dibaca, Nabi SAW mengatakan, "Hasbuk." Hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari, "Hasbuk." Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud mengabarkan, "Saya lihat Nabi SAW, saya memandang wajah Nabi, ternyata kedua matanya sudah basah." Ya. Fa idza aynahu tadrifan. Ya. Menangis Nabi SAW dengan membayangkan keadaan begitu dimuliakan oleh Allah dia dari di atas seluruh manusia. Ini salah satu dari makna bahwa saya dari hadis Nabi SAW yang sebagaimana yang telah kita pelajari, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Saya adalah sayyidnya seluruh manusia. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Salah satunya adalah ini, bahwa dia menjadi saksi untuk seluruh manusia dan dia memberi syafaat uzma. Yang dia yang nanti meminta kepada Allah untuk memulai faslal qadha. Memutuskan, menetapkan keputusan di antara manusia. Satu persatu diadili oleh Allah. Ditetapkan surga atau neraka. Langsung, setiap manusia satu persatu menghadap Allah untuk dipastikan atau ditetapkan oleh Allah. Apakah dia sengsara atau dia berbahagia. Ini yang dimaksud dengan wa ana syahidun alaikum. Kemudian, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Di atas mimbar itu juga Nabi tegaskan bahwa sekarang ini demi Allah saya melihat telaga saya. Ya, sebagaimana Allah memperlihatkan kepadanya di dunia ini surga, Allah memperlihatkan kepadanya di dunia ini neraka, Allah juga subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memperlihatkan ya, telaganya yang nanti akan ada di padang mahsyar sebelum surga dan neraka kepadanya di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa telaga itu saat ini sudah ada. Ya. Kata An-Nawawi mengulas ungkapan hadis ini, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Kata beliau, hadza tasrihun bi anna al-hauda haudun haqiqi. Ini merupakan pernyataan dengan tegas, jelas, bahwa telaga itu adalah telaga yang hakiki. Bukan fiktif, bukan dongeng, bukan berita-berita yang tidak ada kenyataannya. Haudun haqiqiyun ala zahirihi. Kalau tidak, tidak mungkin Nabi SAW melihatnya saat itu. Wa annahu makhlukun mawjudunil yawm. Mawjudunil yawm. Dan bahwa dia makhluk dan sudah dicipta sekarang. Sudah ada. Sebagaimana surga dan neraka sudah ada. Ya, sudah ada. Karena Allah sudah persiapkan. Ya, inilah ungkapan Nabi di atas mimbar tersebut. Kemudian Jadi materinya adalah tentang dia yang dahulu sampai di telaga, kemudian dia sebagai saksi untuk umatnya, sekaligus saksi untuk seluruh manusia, dan dia ketika itu diperlihatkan oleh Allah telaganya yang akan ada nanti di yang akan didatanginya dan dia mendahului umatnya di hari kiamat. Kemudian wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ardi. Ini juga isi pidato Nabi mengabarkan bahwa dia telah diberikan oleh Allah mafatiha, kunci-kunci khazainil ardi, perbendaharaan bumi. Ya, kunci-kunci perbendaharaan bumi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukjizat Nabi. Ya. Termasuk mukjizat Nabi yaitu diperlihatkan telaganya, kemudian juga diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan bumi, maksudnya kekayaan bumi. Au mafatiha al-ardi, atau kunci-kunci dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Kata Nabi dalam pesannya tersebut, dan sesungguhnya saya demi Allah tidak khawatir atas kalian berbuat syirik setelahku. Maksudnya sahabatnya atau umatnya. Walakin akhafu alaikum antatanafasu fiha. Tetapi saya khawatir kalian berlomba-lomba pada perbendaharaan bumi tersebut, kekayaan dunia. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, ya, adalah ketika umatnya berlomba-lomba mengejar dunia. Berlomba-lomba mengejar dunia, mencari kunci-kunci perbendaharaan dunia yang sudah dijanjikan atau sudah diberikan oleh Allah kepada nabinya, tentu kepada umatnya. Ini adalah salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dibukakan dunia, diberikan perbendaharaan kekayaan dunia. Lihatlah sekarang ini, apa yang tidak didapatkan oleh manusia dari kekayaan bumi, kekayaan dunia. Semua mereka sudah mendapatkannya. Minyak yang di zaman Nabi belum didapatkan, minyak bumi. Ya. Kemudian nanti akan tiba waktunya, dan sekarang sudah dinikmati oleh manusia. Dengan minyak betapa banyak negara yang kaya raya. Ya. Dan pembendaraan-pembendaraan bumi yang lain yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik itu ummatul da'wah ataupun ummatul ijabah. Yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Dan yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, ketika umatnya berlomba-lomba mengejar dunia, mengejar perbendaharaan dunia, tentu dengan mudahnya mereka terjerumus juga ke kesyirikan. Ya. Terjerumus kepada kesyirikan untuk mengejar dunia. Jadi penyebab utamanya itu. Dan orang yang tidak mengejar dunia dan berada di atas tauhid, belum tentu dia terjerumus kepada kesyirikan bila mana dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ini pesan Nabi yang terakhir dalam khutbah tersebut. Yang pertama tentang bahwa dia dahulu sampai ke telaga, kemudian dia saksi manusia, dan dia melihat sana itu telaganya dan menjelaskan bahwa dia yang diberikan oleh Allah perbendaharaan atau kunci-kunci perbendaharaan dunia. Dan pesan Nabi terakhir, Nabi khawatir umatnya akan berlomba-lomba mengejar dunia, dan itu sudah terjadi. Ya, itu terjadi dan ini sangat berbahaya. Hadis berikutnya 5926. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Wahab yakni bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yahya ibn Ayyub يحدث أن يزيد ابن أبي حبيب أن مرثد أن أقبة بن عامر. Ya, sahabat yang tadi radhiyallahu ta'ala an Qala salla Rasulullah SAW ala qatla Uhudin. Ya. Ya, seperti kisah yang tadi, dia melakukan salat itu datang ke pemakaman Uhud dan mendoakan syuhada Uhud. Kal muwaddi'i. Ya. Bukan. Salla Rasulullah SAW ala qatla Uhudin thumma sa'idal mimbar. Thumma sa'idal mimbar. Kemudian dia naik ke atas mimbar. Ini setelah sampai dari ke Madinah. Ya. Kal muwaddi'i, seakan-akan dia mengucapkan perpisahan. Ya. Lil ahya'i wal amwat. Nah, ini pernyataan dari Uqbah bin Amir. Perbuatannya tadi, awalnya dia datang ke pemakaman syuhada Uhud, kemudian dia mendoakan mereka dengan doa salat jenazah, kemudian dia balik, naik ke atas mimbar, memanggil manusia, lalu berkhutbah. Seakan-akan kedua tindakannya tadi seperti mengucapkan perpisahan kepada yang masih hidup dan kepada yang sudah meninggal dunia. Lil ahya'i wal amwat. Al ahya', para sahabat yang mendengar khutbahnya di atas mimbar. Al amwat, syuhada Uhud tadi. Ya, orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Faqal, dan isi khutbahnya, inni faratukum alal haudi. Sudah ada. Wa in, ini tentang ini sudah ada di hadis yang sebelumnya. Wa inna ardahu kama baina ailatin ilal juhfa. Ini tidak ada dalam hadis sebelumnya. Ya. Dan sesungguhnya luas atau lebar telaga seperti jarak antara Ailah dengan Juhfa. Ailah adalah daerah di Syam. Ya, daerah di Syam masyhur ya. Kemudian Juhfa di Jazirah Arab. Ya, salah satu dari tempat miqat menuju Mekah. Ya. Ini ukuran pertama. Kemarin kita terdapatkan Nabi memberikan ukurannya jarak perjalanan berapa? 1 bulan. Ya. Luasnya telagaku adalah sejarak perjalanan 1 bulan. Di sini Nabi menjelaskan dengan bentuk tempat, dengan menjelaskan tempat seperti antara Ailah ya, dengan Juhfa. Ailah sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam syarahnya. Juhfa juga dijelaskan oleh beliau. Nanti kita akan sebutkan di mana tempatnya. Kemudian inni lastu akhsha, yang penting yang kita ambil adalah antara Ailah dengan Juhfa sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ya. Kemudian inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Antanafasu fiha, ini sudah ada dengan lafaz yang lain di riwayat sebelumnya. Sungguhnya saya tidak khawatir atas kalian untuk berbuat syirik setelahku. Ya, tetapi sesungguhnya saya khawatir di atas kalian dunia, bahwa kalian berlomba-lomba pada dunia. Kemudian wataqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Perlombaan dunia yang kalian lakukan tersebut membuat kalian saling bunuh-membunuh. Ya. Sehingga kalian binasa sebagaimana binasa umat-umat sebelum kalian. Ini pesan Nabi bahwa mengingatkan tentang dunia. Ya. Karena akan menyebabkan terjadinya bunuh-membunuh. Luar biasa. Apalagi di zaman kita sekarang ini, dengan hanya 20 ribu orang bisa membunuh untuk mendapatkan 20 ribu perak, membunuh, mendapatkan HP, membunuh, ya, untuk mengejar dunia, untuk mendapatkan dunia. Fatana fasuha antana fasuha fi antana fasufiha wataqtatilu, ya, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Kemudian selesai khutbah Nabi, lalu berkata Uqbah. Qala Uqbah, yaitu Ibn Amir radhiyallahu ta'ala, fakanat akhira ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Ya. Dan itulah akhir dari saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Setelah itu saya tidak melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Maksudnya setelah itu beliau meninggal dunia. Menunjukkan betapa dekatnya jarak antara beliau menyampaikan pesan tadi dengan kematiannya. Makanya dia di pertengahan hadis tadi mengatakan seakan-akan itu perpisahan dengan orang yang hidup dan datangnya ke pemakaman Uhud perpisahan dengan mereka yang sudah meninggal dunia. An-Nawas ibnu Sam'an, salah seorang sahabat yang juga meriwayatkan hadis telaga ini, mengatakan, dinukilkan oleh Imam Nawawi, ya, dalam khutbah tersebut, Qulna ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Setelah khutbah tadi disampaikan oleh Nabi, yang isinya telah kita dengarkan tadi, Nawas ibnu Sam'an berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini pesan perpisahan. Ya. Ka'annaha maw'idhatu muwaddi'. Pesan-pesan orang yang akan berpisah dan tidak akan berjumpa lagi. Kan mendalam pesan tersebut bila mana disampaikan oleh orang-orang yang merasa tidak berjumpa lagi dengan orang-orang yang dikasihinya. Itu yang dirasakan oleh sahabat, makanya mereka ya benar-benar tersentuh oleh pesan-pesan Nabi tersebut, apalagi tentang peringatan Nabi jangan sampai kalian dihalau. Ya. Sehingga Sa'id ibn Musayyab berdoa. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw an nuftana fi dinina. Karena khawatir dihalau. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka akan ada orang nanti dihalau ketika mereka di dunia menjauh dari tuntunan Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. 5927 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin wa bin Numair qalu haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Saqit an Abdullah. Ini sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallam ana faratukum alal haud أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu ta'ala anhu hampir sama bunyinya dengan atau intinya dengan hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya, bahwa Nabi SAW mendahului umatnya datang ke telaga dan akan nanti ada orang-orang yang dialau, diusir, ya, dihalang-halangi dari telaga Nabi, dan saya dikalahkan untuk bisa mendekat dari mereka. Maksudnya yang mengusirnya lebih berkuasa, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan ya Rabbi ashabi, sahabatku. Yang dimaksud dengan sahabat ini adalah umatnya yang dia mengenali mereka dengan tanda-tanda. Fayuqal, kemudian dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu dari hal-hal yang baru. Ya. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya 5928 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim an Jarir anil amas bihadal isnad walam yadhkur ashabi. Ini hadis yang sama, hadis Abdullah bin Mas'ud juga. Ya. Yang bunyinya sama. Sedikit tidak yang di ujungnya tidak ada ashabi. Ya. Tapi Nabi SAW mengingatkan, itu kan bukan dari golongan saya. Tapi dia disampaikan kepadanya, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. 5929 Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim كلاهما عن جرير قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل bunyinya sama dengan hadis tadi, sanadnya saja yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. 5930 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Sa'id bin Amr wal Asy'athi ya qala akhbarana Abathar qala akhbarana Abthar qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة. Ini hadis yang baru, hadis sahabat yang lain. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. Senada dengan hadis Amas wal Mughira yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Tetapi di sini adalah dari حذيفة. Bunyinya sama. Ya, bunyinya sama, cuma sahabatnya yang berbeda, menunjukkan bahwa hadis ini banyak didapatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 5931 Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Bazir qala haddatsana bin Abi Adi an Syu'bah an Ma'bad bin Khalid an Harithah radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat juga An Harithah radhiyallahu ta'ala an Harithah ibn Wahab ya radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hawduhu ma baina Sana'a wal Madinah. Ya, telaga Nabi ukurannya antara Son'a di Yaman. Son'a di Yaman wal Madinah. Ya, Madinah Munawwarah, Madinah Nabawiyah. Jadi jarak ukurannya sejarak Son'a dengan kota Madinah. Ya, ini juga sangat jauh. Menunjukkan telaga Nabi itu sangat besar. Ya. Ini hadis Harithah ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu al-mustawrid. Al-mustawrid ini sahabat Nabi yang lain. Ya, sahabat Nabi yang lain. Al-mustawrid. Faqala lahu al-mustawrid. Alam tasma'hu. Qala al-awani. Dia bertanya kepada Harithah bin Wahab. Apakah engkau belum mendengar Nabi mengatakan tentang awani? Bejana-bejana, cangkir-cangkir. Qala la. Harithah mengatakan saya tidak mendengar. Harithah mendengar tentang telaga, cuma tambahannya adalah jaraknya, luasnya, yaitu sejarak Sana'a dengan Madinah. Adapun tentang bejana-bejananya dia tidak mendengar. Faqala al-mustawrid, maka al-mustawrid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tura fihi al-aniyatu mithla al-kawakib. Ya. Di bawah di telaga itu tampak bejana-bejana seperti bintang-bintang. Nah, seperti bintang-bintang. Maksudnya jumlahnya. Sebagaimana dalam riwayat lain, kizanuhu kanujumis sama. Kizanuhu kanujumis sama. Ada nujumis sama. Sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi, di sini sebenarnya ada dua sahabat yang menjelaskan. Ya, ada dua sahabat yang membawakan hadis yang sama dengan sanad yang sama. Yang pertama Harithah bin Wahab dengan nomor 5931, kemudian yang kedua Al-Mustawrid yang menambahkan tentang telaga cangkir-cangkirnya. Berarti nomornya juga dua di sini, 5932. Ya, yang 31-nya adalah hadis Harithah tentang jarak luasnya telaga itu, jarak antara Son'a dengan Madinah. Sementara hadis Al-Mustawrid tentang bejana-bejananya, yaitu seperti bintang di langit. Ya. Tura fihi al-aniyatu mithla al-kawakib. Berarti dua hadis. Berikutnya 5933. Masih banyak ya hadisnya. Beliau mengatakan wa haddatsani Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'arah. Maaf. قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي. Ini sahabat yang tadi, حارثة بن وهب الخزاعي. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. قول المستورد وقوله. Hadis yang sekarang ini cuma hadis Harith bin Wahab, tidak ada lagi perkataan Mustawrid. Berarti satu nomor. Berarti satu nomor. Ya. Tentang telaga yang jaraknya antara Son'a dengan Madinah. Son'a di Yaman. Sementara Madinah kota yang kita ketahui. Kota Nabi SAW. 5934. Imam Muslim mengatakan haddathana Abu Rabi' Az-Zahrani. وأبو كاملٍ الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر. حديث ابن عمر. Ya, sudah hadis yang baru, hadis ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. Ya, ini hadis Ibn Umar menjelaskan tentang luasnya juga, tentang luas telaga. Kata Nabi, sesungguhnya di hadapan kalian ada telaga, maksudnya di akhirat, yang pasti akan dijumpai, dilalui oleh manusia dalam perjalanan menuju surga atau neraka dari umat Nabi Muhammad SAW yang proses menuju surga atau neraka, mereka akan melalui haudan, telaga. Ma baina nahiyatihi, jarak antara pinggirnya. Dua pinggirnya sejarah antara Jarba. Ini nama tempatnya. Antara Jarba dengan Azruh. Azruh juga nama tempat. Jarba nama tempat, Azruh nama tempat. Dalam sebagian Imam Nawawi menjelaskan bahwa jaraknya perjalanan 3 malam. Antara Jarba dengan Azruh ini yang kedua-duanya berada di Syam. Tapi kalau jaraknya perjalanan 3 malam. Ini juga menjelaskan luasnya telaga Nabi dengan menyebutkan jarak tempat di dunia. Untuk menjelaskan kepada manusia, kepada umatnya, betapa luasnya ya, telaga Nabi SAW. 5935, Imam Muslim mengatakan, Haddathana Zuhair bin Harbin, wa Muhammad bin Musanna, wa Ubaidullah bin Sa'id, qalu haddathana Yahya, wa huwal Qattan, an Ubaidillah, قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذروح وفي رواية ابن المثنى حوضي إن أمامكم حوضي تري إن أمامكم حوض إن أمامكم حوضا dalam riwayat yang lain إن أمامكم حوضي. Itu perbedaannya dan tidak ada pertentangan, dan isinya adalah sama dengan yang pertama, menjelaskan jarak dengan menyebutkan tempat antara ini dengan ini, tempat ini, dan intinya sangat luas, ya, sangat luas. Sudah, kita sudah tahu yang pertama perjalanan 1 bulan, yang kedua antara Son'a dengan Madinah, yang ketiga sekarang antara apa? Jarba dengan Azruh. 5936. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi Ha'un wa haddatsana qala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Ubaidullah bi hadzal isnad mithluhu wa zada qala Ubaidullah fa sa'altuhu fa qala قريتين بالشاب بينهما مسيرة ثلاث ليال، وفي حديث ابن بشر ثلاثة أيام. Ini sanad yang baru membawakan hadis Ibnu Umar tadi bahwa luasnya telaga antara Jarba dengan Azruh. Kemudian ditanya salah seorang perawi oleh muridnya, Jarba dan Azruh itu di mana? Kata gurunya, yaitu dua kampung, ya, dua daerah yang ada di Syam, jarak antara keduanya perjalanan 3 malam atau dalam lain 3 hari. Ini yang tadi kita sebutkan. 5937 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisarah an Musa ibn Uqba an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Ubaidillah. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Ya, 5938 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala haddatsani Umar ibn Muhammad An-Nafi' an Abdullah. Ini Abdullah bin Umar, ya. Walaupun di situ Abdullah saja, tetapi yang kita ketahui bahwa Nafi' masyhur meriwayatkan hadis dari majikannya. Nafi' maula ibn Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna amamakum hawdan kama baina Jarba wa Azruh. Ya, ini yang tadi. Fihi abarik. Ini tambahannya. Fihi abarik. Abarik. Ya, awani tadi. Cangkir-cangkir atau bejana-bejana. Kanujumis sama. Seperti bintang-bintang di langit. Man waradahu fashariba. Man waradahu fashariba minhu lam yazma' ba'daha abadan. Barang siapa yang datang lalu minum dari air telaga tersebut, maka dia tidak haus setelahnya abadan selama-lamanya. Maksudnya tidak akan haus-haus lagi. Ya, tidak akan haus-haus lagi. Baik, seperti yang kita sampaikan dari penafsiran para ulama, kalau andai kata pendapat yang kedua, dia ternyata juga masuk ke neraka dari umat Nabi Muhammad untuk disiksa karena dosa-dosa besarnya, maka di sana dia tidak akan merasa haus. Walaupun disiksa dengan siksaan yang lain, dia tidak akan merasa haus. Apalagi yang dimasukkan ke surga. Karena minuman di surga bukan minuman karena haus. Minuman kelezatan, minuman nikmat, ya, bukan haus. Karena di surga orang tidak akan haus lagi, tidak akan lapar. Ya, Allahu a'lam. Hadis berikutnya ini hadis sahabat yang lain. Ya, hadis Abu Dzar. Kemudian hadis Thauban, ya. Kemudian hadis Abu Hurairah, hadis Anas, kemudian hadis Anas, cukup banyak hadis Anas, ya. Hadis Jabir bin Samurah, ini yang baru. Kita ingin buktikan apa yang dijelaskan oleh Al-Qadi bahwa Imam Muslim membawakan hadis telaga itu di dalam sahihnya dari 12 sahabat. Ya, kita sudah dapat banyak sekali, ya. Dari sahabat Ummu Salamah sudah ada, Aisyah juga sudah ada, Amr bin As juga ada, Uqbah yang tadi, Ibn Mas'ud juga sudah, Hudzaifah belum, ya. Ya, Harithah sudah tadi, Mustaurid juga sudah, Abu Dzar, Thauban itu yang tadi. Anas nanti yang tadi, Jabir bin Samurah yang akan kita baca pada perjumpaan yang akan datang. Memang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat masyhur dan kisahnya terjadi pada beberapa kasus, bukan hanya pada satu kisah saja. Dan perbedaan jarak tempuh tadi, ini bukan berarti ada kekacauan dalam bunyi hadis, karena hadisnya berbeda, tempatnya berbeda. Dan intinya tadi bahwa untuk mengesankan bahwa telaga itu sangat besar. Ya, perjalanan 1 bulan ini luar biasa. Kemudian Nabi jelaskan kepada sahabatnya yang tahu, yang mereka tahu adalah Sana dan Madinah, maka antara Sana dengan Madinah. Kalau seandainya dia di hadapannya ada orang Syam, maka tentu disebutnya tempat, bila disebutkan tempat, tentu mereka tidak tahu kalau tidak tahu jaraknya, kalau mereka tidak tahu tempatnya. Maka disebutkan tempat yang lain. Di situ ada orang Syam, lalu dia katakan Jarba dengan dengan adruh, agar mereka tahu tempatnya. Kalau saya kata sekarang ini, kalau tidak mengetahui tempat Son'a, misalnya tahu, kita tahu Madinah, dan Son'a kita tidak tahu, kita tidak akan memahami bahwa telaga itu sangat besar. Nah, kalau sekarang mungkin kita menyebutkan antara Jakarta dengan Pekanbaru, jadi orang tahu betapa jauhnya jaraknya. Inilah membuat perbedaan-perbedaan jarak tersebut, tempat tersebut disebut oleh Nabi, karena ingin memahamkan orang yang disampaikannya hadis tentang telaga. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.